dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang kuasa hari pembalasan, Allah yang maliki, hanya kepada Allah.